اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita pindah ke bab berikutnya, bab yang ke-29. Halaman 31 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab apa yang datang seputar menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Al istisqa itu artinya meminta hujan, istisqa. Meminta hujan. Yaitu menetapkan turunnya hujan. Bin naw abil anwa, al anwa jamak dari naw. Dan nau itu artinya bintang. Iya. Asal katanya nau memang dari kata apa namanya bermana tali yang kelihatan yang muncul. Ya, tapi setelah itu digunakan untuk bintang. Baik. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullah ingin menjelaskan, ya, di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan ancaman di dalam hal tersebut dan bahaya seorang itu apa namanya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Beliau ingin menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan akan ancaman dan bahaya tentang hal tersebut. Dan kaitannya dengan pembahasan kitab Tauhid, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dengan meyakini bahwa bintang ini punya pengaruh dalam menurunkan hujan, ini bisa masuk dalam syirik akbar dan bisa masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar. Iya. Jadi dia bisa masuk dalam syirik akbar dan bisa masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar. Ya, tergantung bagaimana keyakinan dia di dalam hal tersebut. Ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang hukumnya ada dua, ada yang syirik akbar dan ada syirik apa? Ada syirik asghar. Kapan dia syirik akbar? Kalau dia meyakini bahwa bintang ini sendiri yang menjadi sebab turunnya apa? Turunnya hujan. Atau dia meyakini bahwa bintang ini sendiri dengan sendirinya dia yang menurunkan hujan. Dia menurunkan hujan. Nah, ini artinya dia meyakini ada yang mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk ke dalam syirik akbar. Atau dia yakini bahwa bintang ini mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, ya. Maka ini masuk di dalam syirik akbar. Baik. Jelas ya? Iya. Atau dia berkata misalnya, wahai bintang fulan, turunkan hujan. Ya, ini artinya dia memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, dan itu masuk dalam syirik syirik akbar. Jadi ada yang bersifat syirik akbar. Yang kedua ada yang bersifat syirik asghar. Kapan itu bersifat syirik asghar? Kalau dia jadikan bintang itu sebagai sebab saya, dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah siapa? Adalah Allah. Tapi dengan munculnya bintang fulani itu adalah sebab turunnya hujan. Ya, ini masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar. Masuk di dalam syirik asghar. Baik. Karena dia menjadikan sebab selain daripada apa yang disyariatkan, tidak ada syariatnya, dan sebab tidak ada ketentuannya secara takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya itu dihitung sebagai syirik apa? Syirik asghar. Baik, itu kaidah tentang asbab penting, ya, selalu saya ingatkan kaidah tentang asbab. Meyakini sebab yang sebab ini tidak ada dalil syariat menunjukkannya. Kemudian tidak ada hubungan sebab akibat di dalam takdir dan penciptaan Allah, maka itu masuk ke dalam syirik apa? syirik asghar. Jadi sekarang kalau ada mengatakan akan turun hujan karena muncul bintang ini, itu sudah batil. Tidak mungkin ada ilmu yang benar seperti itu, walaupun ilmu pengetahuan biasa. Dia pelajari dari ilmu astrologi dan seterusnya. Itu tidak mungkin, sebab sudah dibatilkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakininya sebagai sebab, maka itu masuk di dalam syirik, syirik asghar. Baik. Jadi kalau begitu, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, pada berapa tadi hukumnya? Ada dua. Dia bisa syirik akbar dan bisa syirik asghar. Kapan syirik akbar? Kalau diyakini bahwa bintang ini dengan sendirinya, dia sendiri yang menurunkan hujan, atau dia berdoa kepada bintang untuk menurunkan hujan. Terus yang kedua, syirik asghar ini kapan? Kalau dia jadikan bintang ini sebagai sebab, ya, dia yakin bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Cuman bintang ini adalah apa? Adalah sebabnya. Ini masuk ke dalam syirik asghar. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini membawakan ada empat dalil, ya. Satu dari ayat, tiga dari hadis. Kata beliau, wa qala Allahu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iya. Dan kalian mengganti rezeki kalian yang Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalian ganti rezeki kalian dengan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat celaan terhadap kaum musyrikin. Ayat ini celaan terhadap kaum musyrikin. Yang mereka ini ketika dapat nikmat turunnya hujan, mereka bukannya bersyukur, malah mereka mengganti nikmat itu dengan menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu datang di dalam penafsiran jumhur ahli tafsir, disebut dari Ibn Abbas, dari Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, wa taj'aluna rizqakum, mereka artikan dan kalian jadikan kesyukuran kalian, annakum tukadzibun, kalian berdusta dengan bentuk kalian berkata mutirna binau'i kada wa kada, kami mendapat hujan dengan munculnya bintang begini dan begitu. Jadi dengan ini, dengan penafsiran ini, tampak sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini salah satu penafsirannya. Dan ada penafsiran yang lain di kalangan as-salaf tentang ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian jadikan bagian kalian dengan cara kalian mendustakan Al-Qur'an. Karena memang teks ayat terkait dengan Al-Qur'an. Iya, kan sebelumnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Kemudian datang ayat ini wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, jadi kalian jadikan bagian kalian, jatah kalian dengan cara kalian mendustakan Al-Qur'an yang sudah dianugerahkan kepada kalian. Nah, itu dua makna. Nah, salah satu dari tafsir ayat ini seperti yang ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir, kalian jadikan rezeki kalian, yaitu kesyukuran kalian, dengan cara kalian berdusta, dengan bentuk kalian berucap kami mendapat hujan karena bintang ini dan bintang itu. Jelas, ya? Baik, maka ini celaan terhadap kaum musyrikin. Mereka kufur nikmat, dia nisbatkan kesyukuran mereka dengan turunnya hujan kepada bintang. Iya. Maka ini disebut dalam Al-Quran sebagai kalian berdusta. Maka dari ayat dipetik sisi pendalilan penulis rahimahullah, Allah mengingkari nisbat turunnya hujan kepada selainnya. Ya, jadi kalau ada yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, itu artinya dia berdusta. Itu bahasa ayat. Kalian telah berdusta dalam hal itu. Faedah yang dipetik dari ayat, yang pertama, batilnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Faedah yang kedua, bahwa nisbat turunnya hujan kepada bintang itu adalah kedustaan. Faedah yang ketiga, wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan dari bentuk kesyukuran, seorang itu menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang kedua. Kata beliau, wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Malik al-Asy'ari, nama beliau Al-Harith ibn Al-Harith Asy-Syami, seorang sahabat. Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, arba'un fi ummati, ada empat perkara pada umatku, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah, la yatrukunaha, mereka tidak, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada perkara-perkara jahiliyah ya yang terjadi, dan subhanallah masih terus berlanjut di tengah umat. Ya, dan terdapat bahwa sebagian dari perkara jahiliyah itu bukan perkara yang mengeluarkan dari keislaman. Sebab ini hal-hal di, masih dikatakan oleh Nabi, arbaun fi ummati, ada empat perkara di tengah umatku. Jadi masih disebut umat beliau. Iya, disebut umat beliau. Apa itu empat ini? Yang pertama, al-fakhru bil ansab. Yang pertama adalah membanggakan, al-fakhru bil ahsab. Yang pertama membanggakan al-ahsab. Ya, maksudnya dia merasa bangga dengan leluhurnya, kakek moyangnya. Ya, dia banggakan dari manakibnya, keutamaan mereka. Dan ini kejahilan yang besar ya, karena kemuliaan itu, kebanggaan itu hanyalah didapat dengan apa? Dengan ketakwaan. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya. Jadi mendekatkan itu bukan harta dan anak-anak, tapi yang mendekatkan adalah apa? Adalah ketakwaan. Baik. Jadi ini pertama dari perkara jahili, al-fakhru bil ahzab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Ya, mencela nasab. Baik. Ini mencela orang, ya, memberikan, memvonis aib pada nasab seseorang. Ya. Kemudian berkata tentang nasab seseorang yang tidak baik. Ya. Atau dia katakan si fulan ini bukan nasab fulani. Bukan nasab apa? Fulani. Iya. Padahal dia belum pastikan hal itu. Itu kan ta'am dalam nasab orang. Dia belum pastikan, tiba-tiba dia katakan fulan bukan dari nasab fulani. Jelas ya? Baik. Ini saya kebetulan ingat, ada sebagian orang kadang berlebihan. Kadang berlebihan. Memang di masa ini ada orang-orang yang kadang mengaku dirinya ahlul bait, terus menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan akhlaknya ahlul bait, karena bertentangan dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jelas ya? Dari tauhid, dari akhlak yang mulia, adab yang tinggi, ya, mereka bernisbat kepada ahlul bait tapi berbuat kesyirikan dan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang menjadi masalah, datang sebagian orang, dia mencela nasab manusia. Ini yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ini, itu sebenarnya bukan keturunan Nabi. Itu kan keliru namanya. Itu mencela nasab orang. Dan tidak ada salafi yang berucap seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada orang yang nasabnya memang tidak benar, dia terangkan, dia pelajari dulu dari sisi nasab. Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keturunan Nabi. Memang ada sebagian orang mengaku dari keluarga fulani, fulani, ternyata setelah diperiksa nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah, bukan ahlul bait dari empat keluarga yang disebut oleh Nabi, dan bukan pula dari keturunan Al-Hasan maupun Al-Husayn. Jelas ya? Baik. Oke, ini semuanya ada pembahasannya. Tidak boleh seorang itu memberikan celaan mutlak. Ini yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu sebenarnya bukan keturunan Nabi. Itu kan celaan terhadap nasab. Dan itu tidak diperbolehkan. Ahli sunnah tidak mengenal kalimat-kalimat yang tidak adil seperti itu. Itu kalimat yang tidak adil. Baik. Kemudian yang ketiga, dari perkara jahiliyah, al-istisqa bin nujum. Ya, ini sisi pendalilan penulis di sini. Istisqa bin nujum, yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, kepada bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang di sini nisbat ta'thir ya, atau ijad, nisbat ta'thir sebagai sebab. Ini yang dikatakan dari perkara jahiliyah. Ya. Dari perkara jahiliyah. Dan tidak disebutkan di sini ya tentang nisbatkan turunnya hujan sebagai nisbat ijad, pengadaan. Karena zahir riwayat dikatakan masih umatku, berarti belum masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Ya, tapi kerincian istisqa sudah kita terangkan tadi, ada dua bentuknya. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit. Yang keempat, meratapi mayyit. Meratapi mayyit. Ini an-niyaha namanya. Meratapinya. Baik. Kemudian wa qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Lalu Nabi bersabda khusus untuk yang keempat ini, ya, ratapan terhadap mayit. Kata beliau, perempuan yang meratapi mayit. Kenapa dikhususkan perempuan? Karena kebanyakan yang meratap. Jelas ya? Di masa jahiliyah itu orang dibanggakan. Kalau ketika dia meninggal, ada satu grup yang meratapinya. Ya, kalau sekarang kan ketika ada meninggal, ada grup-grup tertentu ya. Ya, grup baca ini, grup baca itu. Jelas ya? Ini ada kelompok khusus datang untuk menangisi. Ya, jadi seorang itu kalau ketika dia meninggal banyak yang menangisinya, itu menunjukkan orang ini orang besar, orang yang penting. Jelas ya, makanya mereka berpesan kalau saya meninggal ratapi saya. Ya, dan kebanyakannya perempuan. Maka diingatkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan yang meratapi itu idza lam tatub qabla mautiha, apabila belum bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian, mengenakan sirbal min qatiran, yang berlumur dengan tembaga. Jadi pakaiannya ini penuh dengan cairan tembaga. Wadir'un min jarab, dan pakaian besi yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya, penyakit gatal. Jadi semua tembaga yang mencair panas di badannya dicampur dengan baju besi yang penuh dengan gatal. Ini luar biasa ya, luar biasa penderitaannya. Pasti dia akan meraung-raung juga. Ya, sebagaimana dia meraung-raung di dunia, maka dibalas pada hari kiamat sesuai dengan jenis apa, jenis amalan yang dia lakukan. Nasallallahu alaihi. Dan ini menunjukkan bahwa ini semuanya adalah dosa besar ya, yang disebutkan di sini adalah dosa-dosa besar. Baik. Sisi pendalilan penulis jelas ya dari riwayat, di mana pendalilannya? Wal istisqa bin nujum. Jadi dijadikan itu dari perkara jahiliyah. Kalau disandarkan kepada perkara jahiliyah, menunjukkan bahwa tersebut adalah perkara yang diharamkan. Baik, di dalam hadis Abu Malik ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, diharamkannya istisqa dengan bintang, istisqa menisbatkan hujan kepada bintang, dan itu terhitung perkara jahiliyah. Yang kedua, terdapat bahwa di antara perkara jahiliyah masih ada yang dilakukan di tengah umat ini tidak ditinggalkan. Iya. Dan yang ketiga, terdapat di dalam hadis bahwa apa yang merupakan perkara jahiliyah maka itu adalah hal yang dicela di dalam agama. Dan yang keempat, ya, hadis ini pelajaran untuk kita semua, tidak boleh tasyabbuh dengan masyarakat jahiliyah. Dan yang kelima, terdapat haramnya berbangga dengan nenek moyang. Dan yang keenam, terdapat haramnya seseorang itu mencela di dalam nasab manusia atau menikam di nasab orang. Dan yang ketujuh, terdapat haramnya meratapi mayit dan penjelasan bagaimana besarnya dosa dalam hal tersebut. Dan yang kedelapan, terdapat bahwa taubat itu menggugurkan dosa walaupun dosanya besar. Karena perempuan ini dikatakan kalau dia belum bertobat, artinya kalau dia bertobat diampuni atau tidak? Diampuni. Maka ini menunjukkan agungnya perkara taubat itu. Siapa yang bertobat walaupun dosanya sebesar apapun, Allah akan mengampuninya. Iya, Allah akan mengampuninya. Baik. Yang kesembilan, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu kadang pada dirinya ada bentuk dari perkara jahiliyah, tapi itu tidak mengharuskan dia kafir keluar dari Islam. Karena Nabi di sini masih membahasakan arbaun fi ummati, empat perkara di tengah umatku. Masih dihitung kemana? Kepada umatnya. Baik.